أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعند العارفين لنند المنغو أهل معرفت كبه الأماكن كلها عرفت تاي برang برang بانغولن سكبه أماكن إكو عرفة Lianlah amakina kena satu hunai pirang-pirang panggonan tata sorrofu bihim ikunari memulia ya amakin bihim kalawan arifin wajabaya bulan dari mawang ya amakin bihudurihim kalawan hadire ya arifin fidhalika gola syair dalam manggono-manggono indal arifin al amakin kulluha arfah ucap sabaki syair sayun lahu haja bikul waqfatin ala annahu koda dalat alfahijatin mun bari teu boga duit ngawih hatangana anak rada gering hujan rada ngecrek beas dipang beasan pemajikan sales mah imah bocor kreditan can dibayar iya nyanyina kos kitu tah nalangsa rarasaan tuh wasayun lawajabiku lawakbatin ala anau koda dalas albay jatin cek pemajikan tebuka duit ge maning nyanyi baik sebeuh darasan setekudu dahar ngadege nyanyi ge sebeuh baik oh dibaca kunu sorana jore cek pemajikan eureun nyanyina kunaon tambah lapar aing lalu tawi lumaku kadue Allah haja tegasana ja ya si wong bihi kalawan Allah kulawak batin rodawi saban-saban kandeg ala babihi ngadaselawang Allah ikut teman-teman ambaningi ya kulawak batin alfahijatin ing 1000 hajian wasairi ilaihi tegeselan utawi lumaku ingsun maring Allah iku hajun persejaan maring Allah iku kaya haji atau neja maring Allah wal usul ilaihi lan tepung maring Allah wal wukufulan utawi gandeg bibabi hadratihi ing dalam lawang hadroh Allah waqfatun tak dilu alpa waqfatin biar patah iku kandeg kang abanding ya waqfa ing 1000 kandegan dalam arpah wa hadza gamagolal akhir tawi kila iki kaol iku kaya barang kang ucap sapa kang wone kulu waktin min habibi kodruhu kal bihijatin utawi saban waktu kang tetap saking kekasih ingsun iku tawi kadare kulu waktin iku kaya 1000 hajian nyaritakeun tempat wadah azorfu tabi'un lil mazru fisyarab wa gairi wa didih wadah etan luturken kana nu diwadahanana dina mulyana sehebat wadah ai nu diwadahana nu hina mahina bae sakumaha kamari kurung manuk tina jati manukna manuk gareja yang serikat kubatur bagusan keneh kakurung ya mah wuy aya kurung tina kirai lah butut tapi manukna manuk pancawarna mantep imahna gedong agreng miliaran tapi barang kaluar petot jelomana tertarik kabeh ge. Lah ngan imah doang. Tapi imahna RSS. Kamarna ge nyengkleh, barang kaluar masyaallah mahadza basaro. Ieu mah lain jelema budak ku geulis-geulis teh. Aing dibere senyum nyeblak hate. Panah aspara nancep ka jantung aing. Pang nyabut kana. Oh, nu bisa nyabut tiwaltinyana dewe nu nyabut lagi. Aduh, budak. Teu bisa hees aing keur beuting. Kunaon emang nyeri huntu. Gusti Allah. Tuh, wadah masa pira wadah. Aya inopa herang jasa barang kaluar awewe di jero inopa hideung. Lah, inopa hideung. Nungesiana tersep aing mah. Aya nu naik 08 brek brek brek brek brek brek brek brek brek brek brek brek. Wah, klakson lagi pareum. Dak lawang lagi geus eueuh relan. Geus teu bisa ditutupeun. Ai kaluar masyaallah. Gusti Allah, bintang film internasional. Ya Allah, ieu mah pohara jasa. Geus teu kadeuleuh tah, angkot teu kadeuleuh. Teka dele, nuka dele adalah bibirnya. Bibirnya yang merah, waduh. Jadi kumaha nu di wadahanana? Kumaha nu di wadahanana? Awak kurang dibagusan, make samarenda, make bagus, pake baju nu luar biasa. Wah, jutaan, tapi di jerona pinuh ku hasud. Galbu neruhna acak-acakan lah atuh paling ge urang betah jeung nyana saminggu dua minggu kadituna teu betah kunaon hasud melulu tapi urang babarengan jeung jelema duh sampingna ge tilok di istri ka boro-boro samarenda meunang meuli tas dibeli dipake terus diseuseuh eta kusabab teh di istri ka koster bae nikel-nikel tapi masya Allah hati ini bening hati ini bersih nikmat babarengan jeung nyana urang babarengan jeung nyana begitu naik urang teu boga ditenang dibayaran cekena waduh ngeunaan jas urang lapar asup ka restoran keun bae tong ulah dipake duit teu mah duit ieu bae ya Allah ya Rabbi meunang aya kauntungan dibere jelema teh nu mere 500 ribu tajang maneh bae kulama moal tinggal catet bae ge sabaraha beakna. Bersih hati ngeulaheun Gusti. Urang boga pamajikan geulis tetapi hayang itu hayang. Oh budak teu meunang lambat balik geus kokopra kunyana geus dicekelan bae. Aduh, geus nyeri awak urang geus kuru, jasa samikiran pamajikan bae ditinggalkeun geus aya anak jeung beusi teu manggih deui kos kitu. Tapi makan hati luar biasa. Lah, gelis ge teu bazahirna doang. Tapi urang boga pamajikan teu sabaraha tapi ka urang ngeunaheun jasa. Kakadeung mingguan aya mah ongkosna, aya ieu ieu beusi kurang ieu ongkosna ieu. Aduh, ngan balik pangmeurikeun beha. Ya, liko jasa tama. Nya jore, nya aduh, bapar. Aduh. Ngeunaheun mun ka urang teu boga pamajikan senang hate. Aya bae di lembur aya nu maot ka moal nga moal tahlilan kitu, moal paruh ya geus kajen teu moal mah ngabejaan bae pan ngeunaheun tah. Sekalina ngariung balik emang teu berkat kan teu berkatna tinggal lah berkat ieu cek nu penting makakan we balik masyaallah masyaallah masyaallah teu perlu berkat kula mun penting kakak jeung jeung nu dihandapna aya kene teh kana hate ngeunaheun jasa benda nikmat jasa tuh eusina eusi jerona. Ya Allah, ya Rabbi, orang boga guru, kiai, seminggu datang di ongkosan, sebulan deui datang di ongkosan deui, di tilu bulan datang deui di ongkosan, cak santrina, ieu mah garong. Megarong lain guru ieu mah, tisono datang ka tisono datang ka gereget. orang batinna du dunya teh teh teratu karasa teh kos gitu. Tapi lamun datang ngadoakeun geus dibere teh jang di dieu bae jang ngabangun pondok keun bae mama maulah di pikiran anjeun bae lah geus teu ieu mah teu kudu pinuhan bae mobil teu kudu. Jadi ngeunaheun oh berarti bener-bener ngadoakeun ikhlas sono engke ge murid ge ka urang teh batinna eueuh nu dipake kahayang di murid nu aya di leungeun murid dunya nu aya di murid teh dipake kabita ku guru atuh sono wae tah eta teh kos kitu hijab teh loba nu barisa ngaji haju kabelah dina aya silaturahmi memang ga asal ulah aya kahayang di luar silaturahmi bersih hate guru mentak diangkat jadi wali hese teu kunaon eueuhna naonan di jero hatena iwal ti hayang li izharil haq hubbul hubunnas li izharil haq wali ibadihi manil wasawis syaitaniyah ta eta teh hubbul khalqi wa ibana naon kitu ngaranna wa ibaduhum manil wasawis eta bae hiji teh hayana naon masyaallah nikmat eusit jadi kumaha eusitna urang boga batu haju kotor teresep batu cincin bersih biasa wih digulak di kadar dage mah kristal blue sapir gitu aja kurang lembur mah bilau sapir deuk blue deuk bilau sabol kumasia bae. Atau emang siapa kaya honangan ka bilau-bilau na doang atau bilau bae bilau sapir geus tetetea bening cacat resep hargana mahal hate urang lamun bersih jelema bakal raresepeun bae kitulah jadi manusia eta awak eta kerangka eta adalah wadah nu diwadahanna ruh eta awak zaman eta kumaha nu ngeusian zamanna kuari tempat kumaha nu ngeusian di eta tempat tah lamun kamari geus dijelaskeun ku Ki Musonib bahwa nu paling istimewa adalah tempat ma'arfah lantaran arfah teh ngandung sejarah taat ka Gusti Allah. Al amkina ta'lumu bi qadri ma yaqau fiha. Tempat eta bisa luhur agung ku ukuran nu terjadi di eta tempat. Terjadi minat taat dipake ibadah ka Gusti Allah ka Jabali Arfah wal masajidis salasah. Mun urang salat di Masjidil Haram sarakaat dibayar 100.000. Urang maca tasbih hiji dibayar 100.000 tasbih. Urang maca Quran sakali tamat dibayar 100.000 kali tamat. Wah, luar biasa. Ilah Masjidil Haram. Di Masjid Madinah dibayar 500, di Masjid Aqsa dibayar 100. Ieu tempat ngabogaan sejarah sehingga mulia menurut Allah aya kadar jangan mulyakeunana sebab di tempat eta boga Baitullah. Di tempat itu aya Kangjeng Rasulullah, di Masjidil Aqsa aya batu urut naek Kangjeng Nabi. Ngabogaan sejarah tempat eta mulia. Turun sumal masajidil baqiyah, masjid-masjid lain diurang ge bisa pake itikaf, di imah mah teu bisa itikaf tapi di masjid mah bisa. Urang di masjid mah bisa salat tahiyatul masjid tapi di imah mah teu bisa tahiyatul kamar teu bisa. Tapi sata eta masjid teh luar biasa agungna lantaran aya kadar taat wa zawaya termasuk zawiyah musala majlis taklim wa khalawatil aulia jeung tempat nyepina para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dilestarikeun datang ka kuari tempat para wali Allah urang ka pamijahan aya guhana. Urang ka Demak aya masjidna. hayu bae urang ka dieu ka Banten ulu kesultanan luar biasa komo nyaho sejarah mah loba jasa nu laleungit ku ari ge asup ka masjid leungit loba jasa nu 3 poe nu saminggu ku ari ge sing hade tadi masjid Banten teh nah sebab naon aya tempat khalwah Sultan Aulia ya ne Syekh kitu ka Kangjeung Maulana Hasanuddin kitu geneh di Maulana Yusuf aya tempat khalwah-khalwah aya tempat khalwah nu kuari masih keneh diabadikeun di kulon dirahasiakeun teh mah hampir jelema kabeh kadinya aya guha leutik mun urang asup kadinya tanpa make cara naye bila jarang anu kaluar deui dicaplok buaya ya buayana aya buaya putih aya buaya hideung aya nu di darat mah buaya darat teh mah lain deui. Nah, ieu buaya tah eta tempat khalwah na para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jeung lian-lian ti eta. Ta eta teh nyaritakeun pangmulyana arpah. Sebab di dinya lah malaikat tarurun. Bersejarah ketika Siti Hawa, Ibu Hawa jeung Kangjeng Nabi Adam di dinya papanggi amprok. Kemudian datang ka dieuna asal cicing di arpah geus dihampura dosa. Para jasa Allah menghargai arpah, setiap jelema nu datang ka arpah musim haji, geus pokona mah dihampura dosa. Ulah ngomong kumaha-kumaha asal datang ka arpah niat hajiat ihram atuh geus aya dihampura bae geus dosa. Eta agungna arpah eta. Masyaallah. Sebab naon? Boro-boro Allah malaikat dikerahkeun poean arpah mah supaya mandang kabeh ka jelema nu aya di arpah. Abeh malaikat nempokeun bae. Wow, yo itu Dedi itu. Lelumpangan bae teu budak di arpah ngaroko deui cek malaikat. Kadeuleut tak ku malaikat. Ya Allah. Ku agung-agungna arpah. Ku agung-agung na gunung arpah sehingga urang nu di luar arpah urang nu di luar arpah disunahkeun nyaruaan ke kanu di arpah hiji urang sunah ulah menyisiran sanajan di dieu dua ulah motongan kuku lantaran menghargai nu di arpah nomor katilu urang teh disunahkeun takarrub ka Gusti Allah mun di ditu mah ku cara tersendiri di urang puasa poean arpah. Ulah teh urang teh kudu nyarupan we. Kemudian urang na di dieu kudu takarrub tadarruk ka Gusti Allah sakumaha nu keur di arpah bae. Menghargai nu di arpah urang sunah nuturkeun sakumaha nu keur di arpah. Eta teh sunah teh urang itu. Urang teh mulia jasa teh arpah. Mulia jasa teh arpah. Nah, cek arifin wa indal arifin al amakinu kulluha arpatu tempat di mana bae sarua jeung arpah bae cek ahli marifat di Cilongok sarua jeung arpah di Pasar Kemis sarua jeung arpah di Cikupa sarua jeung arpah teteh di Citra sarua jeung arpah teteh di Citra teteh Citra Purijaya sarua sarua al amakin kulluha arpah cek arifin nah li'annal amakina tatasarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim lantaran tempat jadi tambah mulia jadi mulia ku ayana arifin jadi seungit ku ayana hadir arifin lamun hiji masjid didatangan ku waliullah bakal beda sinar masjidna lamun eta majlis didatangan ku waliullah bakal beda eta majlis imah didatangan ku waliullah bakal beda eta imah. Sebab naon ditutur-tutur ku malaikat ketika nyana datang ka imah kadinya datang ka imah malaikat waduh di imah eta teh sing suliwer teh tambah mulia imah didatangan ku wali Allah imah didatangan kitu majlis didatangan ku wali Allah bakal beda teh tempat eta majlis eta masjid eta imah eta beda lantaran pandangannya na sarua bae arpah bae. Kok bisa kos kitu si wali? Lantaran nyana mah perasaanna jeung Allah bae. Urang bae urang. di luar bulan Ramadan jeung di jero bulan Ramadan beda, asa deket ka Gusti Allah ka kurung ku Ramadan. Sahabae asa deket jeung Allah. Kuari sahabae ketika di arpa inget keur dideuleukeun ku Gusti Allah. Boga perasaan keur dideuleukeun ku Gusti Allah teh wali mah per detik jeung per menit kitu bae. Geus eueuh bedana wali mah beurang jeung peuting akur bae. Kemudian tempat di mana becak cenah arpa bae lantaran atuh suhudna hudurna jeung Gusti Allah nya mah selalu. Kitulah para wali Allah. Geus eueuh beda tempat teh. Jang urang mah ya beda jang urang mah. Urang mah tetep bae ge beda. Beda bae urang mah sebab urang mah kitu mandalungan. Urang mah mandalungan, artina mandalungan teh urang mah bunglon. Lembun keur katutupan kunu hejo jadi hejo. Katutupan urang mah kunu putih jadi putih. Katutupan kudu hideung jadi hideung bunglon ngaranna. Kumbahan bahasa Jepang nama kameleon. Tak eta tah kos kitu teh. Jadi bunglon urang mah tah. Tak eta teh kumaha katutupanna bae. Ai wali mah henteu de kumaha bae kitu bae nyana. Urang melamun di Mekah kakara kerasaan deket jeung Gusti Allah. Memang kitu, boga sakitu ge geus bagus. Boga sakitu ge geus bagus, 15 tempat anu istimewa di Masjidil Haram. Nomor kahiji di pas pisan Hajar Aswad. Eta mah geus mulaya tanding. Nomor kedua di Multazam, nomor katilu di Hijir Ismail. Moal aya tanding, kaopat di Makom Ibrahim, moal aya tanding. Kalima di pas rukun Yamani. Di rukun Yamani teh malaikat wah loba jasa dinya. Mantak doana cek Kanjeng Nabi mun bisa jang di dunia jang di akhirat. Dipagahan ku Kanjeng Nabi, ulah keluar dunia jang akhirat mah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wah beh di rukun Yamani mah eta bae doana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Malaikat amin amin amin amin. Eta teh urang keur ngadoa teh. Urang ngaluhureun, Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban amin. Cak malaikat teh amin amin terus we ditutur-tutur lain hiji ribuan malaikat. Ngan kurang mah teu kadeuleu bae. Pernah lain pernah ratusan wali pernah neuleu. Hadirna para malaikat di samping Kangjeng nu nyaritakeun wali mah dibuktikeun neuleu. Wali-wali Allah teh di dinya teh mantak di Baitullah mah di Baitullah. Andai kata Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan kabeh teu meunang asup ka Baitullah. Dijaga perang, tetep bae pinuh bae Baitullah mah malaikatna engke biswadin satta ngarupa manusia nu beda-beda. Tetep bae pinuh bae di Baitullah mah. Ngan urang ulah sieun ku pinuh lantaran lain jelema kabeh. Okos dipuri lain jelema kabeh. Jurig teh teu sawaro. Aing lawan. Mantak urang teu kudu dedesekan hayang ka bae tu hayang ka Hajar Aswad teh ngadoa sing lempeng ka Gusti Allah, sanggeusna ngadoa munajat. Terus Gusti abdi teh ti Indonesia jauh abdi teh hayang nyium Hajar Aswad. Ia tiapan batu ti sorga Gusti sedengken ke Hajar Aswad teh, lamun kurang geus dicium atawa diistilaman engke teh bajana bakal ngagerogrokeun pan di akhirat. Ayuhal hujaj, ayuhan nas, ayuhal basar, engke cak Hajar Aswad teh taali taali taali kadieu kadieu kadieu saha nu pernah nyium kula, saha nu pernah ngadadahan kula, saha nu pernah muteran kaula, yuk bareng jeung kula ka sorga. Untung jasa na urang tadoru ka Gusti Allah Gusti. Abdi makajen kukumaha ge hayang dibere bisa nyium bae ka Hajar Aswad teh sok mantengkeun milu urang teng engke aya pitulung. Engke aya pitulung, pitulung teh kumaha lain jelema kabeh. Engke ge aya jelema ngageserkeun urang, ngageserkeun urang, ngageserkeun urang jelog bae aya di Baitullah, aya di Hajar Aswad. I loba jasa asal boga kayakinan jeung mentana ka Allah nu bener. Kios kitulah Hajar Aswad mah. Ini geus dirasakeun ku kulat cekulat teh ieu hese amat hayang ka Multazam Gusti. Multazam teh nu Gusti, abdi nu Gusti, manusa nu ieu di dieu geja nu Gusti. Ieu mah abdi mah hayang sakali becak teh hayang nempelkeun awak ka Multazam. Ja ieu teh nu Gusti kabeh ge Gusti mah maha kawasa. Kunaon tuh aya nu ngadorong di teh de terus we geus teu boga kahayang ku kumaha ieu mah kumaha datangna we. Eta jelema nu diharep jangkung gede teh, eta jangkung gede jelemanya ho ti mana meureun datangna. Nyana keur kieu bae eta. Neuleuh ka tukang ka dieu, atuh kula ditarik ku nyana. Jadi aya di beuteung nyana. Hal eta teh kieu, masyaallah, model jasa. Haji bareng neuleuh ka dieu ka Baitullah, jadi mah deukeut jasa ya ka Hajar Asad, jadi deukeut jasa ka Hajar Asad, mun ka dinya bisa digeserkeun ku nyana. Ngancek hate pan lain keur toap, dipundurkeun deui ku nyana. Eta lamun urang inget kajadian kos kitu pan aneh, haju geus beres, terus urang keluar. Ai si tadi jelema mana? Eueuh. Subhanallah. Tak etalah nu kos kitu hararese di Baitullah mana mata teu kudu desek-desekan. Asal urang beneran ka Gusti Allah, ujianana engke nu malaikat kabeh di dinya. Nu pinuh teh lain jelema kabeh. Lain jelema malaikat bisuarin satta. Nah, nu mata kurang ngadoa teh ya, lamun bisa mah di dinya unggal juru rukun Hajar Aswad, rukun Iroki, rukun Sami, rukun Yamani. Pas pelepah juru-juruna bae ngadoa teh, ngadoana teh di juru miti di lempengan Hajar Aswad pinu ka tukang urangna ka tukang, asal lempeng bae jeung Hajar Aswad. Di dinya lah malaikat raja na malaikat Jibril keur leuleukeun. Waduh. Si Peri keur ngadoa. Didengekeun ku nyana hayang naon ieu jana? Hayang naon cuy, hayang naon? Zawidni zaujatan. Yang delok cek jana teh. Kadege ku jana. Diusulkeun ka Gusti Allah, Gusti ya kitu ngadoana. Bere cek Gusti Allah. Bere. Bener bae begitu datang ka Indonesia. Masyaallah, aya nini-nini umur 60 tahun. Bode jasa. Salah kita pae hayangin ka nyana jadi. Doa teh ulah sembarangan. Terus karukun siroki, karukun sami, lempengan juru teh lain lalagaan teh ka doa teh. Mana deui mizab? Mizab teh kitu naon gara-garana pancuran emas. Eta teh selalu tidak emas di jieuna. Selalu tidak emas. Lain emas Yono, emas beneran. Eta engke diganti deui, disimpen. Aya sejarahan dibangun sekian sampai sekian, diganti deui sekian dana namu. Eta teh aya perpustakaan. Aya museum Baitullah khusus di Mekah teh. Anu urang hese mendekadinya kecuali ayat tanda tangan raja. Nah, ieu museum timimiti batu datangka dibangun aya kabeh museumna. Jadi teu sembarangan eta teh, teu bisa asup ka dinya. Kuncina ge luar biasa sebab ieu mah sangat bersejarah. Tak eta teh mizab, kemudian sekitar haram. Tak eta aya 15 tempat di Hijri Ismail ngan mun urang bisa asup ka jero Baitullah, urang kudu ngaragap dada. Nya ge mulia Baitullah, tapi pantes henteu awak kos urang asup ka Baitullah. Mantak Soeharto begitu asup ka Baitullah, kiai nu nyarahuan di Indonesia moal kebel umurna. Bener bae lengser jan balik ka Indonesia geus lengser. Sebab naon teu pantes segede Soeharto asup ka jero Baitullah. Ji kos mayit, ieu mayit teh mulia jasa ahli Allah. Urang keur hirupna teh tilok menyentuh manehanna, ulah nyium ka mayit eta. Ulah ngaragap ka mayit eta, sebab nyana teu maot. Geus urang keur hirupna ge teu wani, ulah wani-wanianan. Tapi ketika urang wanoh ka manehanna, urang wani ka nyana, ja biasa sok bergaul, urang nyium sunah. Okos Kanjeng Nabi begitu wafat, Sidina Abu Bakar mukakeun, nyium Sidina Abu Bakar. Atuh emang mitohan. Sajabab mitohana pernah ngalahun Kanjeng Nabi di guha. Pernah babarengan hijrah ka Madinah, dicium. Nu sejen. Endek nyium, disetop ku Sidina Abu Bakar. Keur hirupna wani henteu ka Kanjeng. Henteu ulah, cukup bae ngadoakeun. Jadi teu sakabehna nyium ka Kanjeng Nabi, disetop ku Sidina Abu Bakar. Ieu teu maot ahli Allah mah. Geus lamun teu maot ulah wani-wani tah ka mayit bae kos kitu ka muka Baitullah. Matake ulah dihayang-hayang ke Baitullah mah asup, moal ongkoh. Potongan kos kieu ka Baitullah. Asal di luar rame urang mah toap. Nah ieu. Jadi al amakin kulluha arbatu li annal amakin tatasarrafu bihi matatayyabu bihudurihim. Loba sahabat mandap-mandap ka Kangjeng Gusti, Kangjeng sumping ka bumi abdi, aya naon? Ku abdi dek dicirian tempat tilas cali Kangjeng. Ku abdi pake di alep berkah we Gusti. Mangga ce Kangjeng ke ka ditu, nya Kangjeng ka ditu calikna di mana dicirian kumanehna. Kemudian salat tempat sholat tegas di menangku usaha ibu paranti aing becak nana iurut Kangjeng Nabi diberi keberkahan luar biasa dengan cepatnya nanti tak baik kok iya sholat bisa jadi ngunahin kiyu diurut Kangjeng Nabi diuk diurut Kangjeng Nabi sholat caknya nana indah jasa sholat asaka dulu bagus di Allah Masya Allah atau orang mah sholat diurut bupati ya atau nuka bayang korupsi. Tuntas sih ada kita lain lalagaan iye je ulah sembarangan li annal amakin tata syarrafu bihim wa tatayyabu bihudurihim tapi zalika qala syair sayun lahu wajabi kul waqwatin lempang ka Gusti Allah tegesan neja ka Gusti Allah tiap cicing di hadapan Allah di lawang Allah eta tekod adalah alfahijatin berbanding jeung 10 munggah haji. Sebab naon asa jeung Allah bae cicing di mana asa jeung Allah bae. Apan kamari geus diceritakeun wa huwal qahiru fauqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa huwa Allah ta'al qahiru anu maha kawasa, anu maha ngalindih. Ieu diuk urang dilindih ku Allah dipaksa ku Allah, nangtung urang dilindih dipaksa ku Gusti Allah. Ieu sugih urang dipaksa ku Gusti Allah, susah urang dipaksa ku Gusti Allah. Ieu teh lain nang urang kabeh nang Gusti Allah. Hirup sia dipaksa titah hirup, gering sia dipaksa titah gering ku Gusti Allah. Sanajan urang teh jadi dokter atawa boga toko obat disebut apotik teh, wae gering mah dipaksa ku Gusti Allah. Cager dipaksa ku Gusti Allah. Paeh sia, paeh bae. Pertahankan coba paeh, coba mual bisa paeh al-qahiru fauqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Nu mantak tak urang lamun geus boga rasa jaka bae genang Allah ieuh. Geus bae teh kudu kukumaha usulkeun ka Gusti Allah, jaka bae genang Allah. Ieu nagara pinuh ku korupsi nang Allah atau anu perlu disalahkeun teu aya. Aye kos kitu mah atuh diantepkeun we. Oh masalah. Atuh kieu mah makin rusak nang Allah ieuh. Asa teu kaharti atuh emang siapa datang ka dinya teu kaharti. Tuh kaharti. Urang lamun encan datang kana hakikat ulah waka berhakikat. Syariat heula urang mah. Ka ditu mah moal kaharti. Ai kieu nang Allah kitu nang Allah mah atuh urang deuk naon ngarapi-rapi. Tuh pan bisa bakal lakos kitu. Bakal lakos kitu tah. Urang mah kakara ge datang ka syariat geus ngomong hakikat jeung ngomong syariat lain deui. Wayah syariat bae ulah waka berhakikat. Sebab naon? Sebab nu ngomong kos kitu bae geus teu perlu dahar jelema. Asal maca subhanallah sebab. Urang mah mun maca subhanallah tambah lapar. Sebab urang mah ieu ngaji kakara ditambah saking geus deuleuan jembae. Bes teu kaburu ngantri cakin lah ya. Atuh emang bersyariat atuh syariat bae. Ieu keur carita bahasa hakikat. Kabeh genang Allah keur carita jadi urang leupaskeun dimensi syariat urang kuari asup ka dimensi hakikat urang keur aya kuari di alam hakikat jaka beh genang Allah sebab Allah teh al-qahiru fauqa ibadihi bisa henteu urang mempertahankeun sehat supaya ulah gering jatuh bisa henteu urang mempertahankeun gering supaya ulah sehat jatuh bisa henteu urang mempertahankeun hirup supaya ulah pae jamal bisa henteu urang mempertahankeun sugih supaya ulah susah jamal bisa henteu urang mempertahankeun susah supaya ulah sugih moal bisa cak hakikat mah jak kagege kabege meunang Allah urang kos kieu tanang Allah ieu urang teh hirup kos kieu dedeg pangadeg da meunang Allah apa pernah pesen baheula ka Gusti Allah janteu ketika urang ngaca Gusti Allahumma alhamdulillahi rabbil azim kama ahsanta khalqi fa hasin khuluqi ti Kangjeng Nabi Allahumma Gusti sakumaha Gusti ngabaguskeun ka diri abdi pangbaguskeun batin abdi pangbaguskeun tata krama abdi budi pekerti abdi sadar berarti menang Allah bagus tah ketika urang ngaca aya aing hideung amat jah oh aing hideung aja pengek deh beda jeung batur cak Allah teh isian nang pamere aing lain syukuran kunaon hideung-hideungan aya tah geus beda begitu urang ngaca Ye, pendek ya aing mah. Tapi suku gede. Suku bae nomor 45 aing mah. Oh, tambah sakumaha naon atuh eta? Iki amat Allah nyieun ka aing. Nah, bahaya geus. Geus bahaya tah. Iya hakikatna mah meunang Allah, jelema ibadah nang Allah, jelema maksiat ge meunang Allah. Cak ahli hakikat. Urang kuari ngomong di syariat moal akur. Tapi urang pindah heula ka hakikat, bakal akur bae jaka bege nang Allah. Iye. Numantak urang lamun berangkat ka Allah make usoli keneh bae moal jadi wali-wali. Naon sebab? Sebab boga ngaku diri aya. Usolli fardhu zuhri, salat kaula. Karena fardu zuhur mual jadi wali datang ke kiamat ge. Naon sebab ngaku bahwa diri aya. Ai wali, wali mah geus bisa ngaleungitkeun pengakuan diri aya. Eueuh nu aya mah ngan Allah. Haju kumaha atuh teu usoli, sasar sia. Jadi Amin Rais ya ka ditu. Kudu kumaha atuh? Eta mah usoli dibaca eta mah ngan sakadar tabaruk ti ulama tapi hate mah tetep bae Allah. Geus jana mah manteng ka Gusti Allah. Allah Ta'al Qahiru fauqa ibadih, nangtung aing nang Allah, ngangkat leungeun aing menang Allah. Usoli aing ge lain di aku ku aing nang Allah. Soli fardhu dzuhri, Allahu Akbar nang Allah kabeh ge. Ngan eta mah keur carita teu meulang urang haju ngomong kos kitu. Allah nang Allah tah. Allahu Akbar kabeh nang Allah ya, nang Allah. Ya. Lain kitu aing hese ngomong ge ku bae. Hese ngomong nah eta mah keur carita perasaan diomongkeun. Nu mantek moal angeus-angeus. Moal angeus-angeus diceritakeun perasaan mah moal angeus-angeus, tamah perasaan meunang Allah lain kudu dihayalkeun. Aing kieu mah ngahayal. Ya nang Allah ya kade ye. Allahu Akbar ta. Ieu si dekep nang Allah ya. Aya bae awewe liwat nang Allah ta. Nang Allah ta. Eta jadi bohong kada salat nang Allah ieu. Mal beres. Ya ieu mah rarasaan teh ya babarengan jeung Allah. Innallaha ma'ana teh ya karasa ku dirina. Naon kitu kana huwa aqrabu min hablil warid ya. Eta teh karasa. Jadi caritana ngaji rasa. Hakikat ngaranana. Geus lamun geus datang ka dinya kabeh ge asa nang Allah. Kulluha al-amakin kulluha arfa. Naon sabab? Sebab kabeh ge keur deket jeung Allah. Iraha bae di mana bae. Nu mantek jana mah salatna ge teu ngatur. Teu ngatur wali mah salat teh ge. Aya teu salat-salat nya mah kieu, bae teu salat-salat nya mah. Mantek beusi dilebur aya teu salat-salat. Rante. Tuh, kos kitu. Iwo, kos kitu bae nya mah. Ejana mah hayang ka Arfah bae bisa. Ngalengkah doang, ngalengkah jadi Arfah. Ngalengkah doang ka Mekah. Wali mah moal aya wali henteu bisaeun ka Mekah setiap Jumat. Dikudukeun wali mah mun endeuk, mun endeuk dibere bisa unggal-unggal sajumah sakali ka Mekah. Wali mah kitu bae di pamana geus. Wali mah kitu bae nya mah bisa. Nya mah besi endeuk ka Mekah tok bae. Ah cenah endeuk muru salat Jumat ye, bisa bae. Besi eueuh engke imam urang di lembur, eta keur ka Mekah. Sia eta, aib ka kapangi di hotel. Eta geus kitu. Nyana teh ka Mekah teh deketnya saku Allah dibere ilmu toy dideketkeun tek ngalenggah da eta lah wali Allah teh asal geus diangkat jadi wali. Wali teh rupa-rupa, aya wali rijalul ghaib, aya wali nukoba nu jabang uropa asaib, aya wali abdal, aya wali kitu autad, aya wali muhtar, aya wali imamani, aya aktob. Keur carita rijalul ghaib, be rijalul ghaib jumlah teh 70 sadunya teh rijalul ghaib 70. Nyana mah tilok boga tempat nyana mah. Rijalul ghaib mah pipindahan. Pindah, pindah, pindah. Kayak mun geus ka nyahoan ka waliana pindah, pindah, pindah. Rijalul ghaib ngaranana. Mantak bapak kolot kula kijahian. Eueuh tempat nyana mah eueuh-eueuh kuburanna kijahian. Kula boga emak, ibu ngaranana kitu hajah nihaya boga abah, aya boga bapak ngaranana Kiai Agrat. Kiai Agrat teh boga bapa ngaranana Kijahian, tak Kijahian teh kuburanana. Nyana mah pas tengah peuting jam hiji dikumpulkeun santri, dikumpulkeun pamajikan dihudangkeun jeung anak. Anakna encan baraleg gabeh. Aya naon ieu dihudangkeun deuleu coba ti luhur tepi ka handap. Dibuka bajuna handapeun susu luhureun susu aya naon ka anakna? Aya anuan, heeh. Ieu geus nya. Geus ya Abah mah Ndeu kaluar geus moal balik deui. Sing sabar, sing coba bayangkeun tah. Anak jeung pamajikan ditinggalkeun tengah peuting. Akeun abang deuk ka mana? Abah mandek menghadap Allah, geus ulah loba omong. Santri ditinggalkeun. Truk bae kaluar. Hiji waktu aya nu kapanggih di Cirebon, aya nu kapanggih di Banten, aya cirina hiji dampal sukuna. Ieu nya mah gede haju rada ka jero kitu saeutik. Nomor kadua ieu luhureun susuna aya hunungan. Ta eta teh kos kitu teh di mana aya ta eta ta abah. Hese geus teu eueuh. Atuh bubar bae santri bubar bae. Anak atuh encan baraleg geus kitu bae. Ta eta teh diangkat terjaloga kuatan teu. Urang mah kos kitu ke heulai. Kurang itu cintaku. Apa sih beratan ka pamajikan malah deuk nyandung. Wah, tu boro-boro jadi rijalul ghaib eta teh. Boro-boro teh 70 sadunia teh jang penguat dunia. Eta ka teu puguh tugur keur kalut-kalut-kalut kayana datang. Lamun aya izin ti Gusti Allah, kitulah mantak ku urang sok disalaman. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya nukoba ya nujaba ya uropa ya asaib. Nah, lamun wali abdal aya 7 lantaran poe 7. Wali autad aya 4 lantaran jihad teh aya 4. Wali muhtar aya 3 lantaran ieu urang teh moal kaluar ti 3. Imam mani aya 2 masjid jeung magrib. Aya aktob kutub salilana saduniangan hiji. Diganti deui, diganti deui, diganti deui. Nah, etalah dunia kawaliat. Jelema-jelema nu geus kararitu teh ya, ieu teh ya bisa ka Mekah salengkah. Ka Mekah, Mekah salengkah. Coba eta. Ye, Tuki Armin zarah ka Tuan Syabdul Qadir. Begitu zarah ka ditu, cak penjagaanna cikene mah cenah Buya Cidahu di dieu mun bahasa urang mah. Ngan meureun harita mah bahasana meureun Jawa meureun. Itu mun bahasa Jawa na cikene naon? Duh, ta. Ceritanya na cikene mah wes beres, beres we geus ceritana je. Cek Abuya Armin, aing naik kapal Abuya membentu. Pon pohara amat, geus beres we. Abuya beres balik ka dieu nyana nyaritakeun. Ka pangijeng ida meti cilongok cenah di ditu di tuan se. Jeh. Nyana ka pagit teu bebeja keur di ditu na mah. Eta teh kos kararitu amat ngomong. Tajuh ditanya pan muridna kapanggih jeung Abuya Dimyati muridna kapanggih di Baitullah kapanggih di Baitullah begitu datang ka dieu mama Buya kabari teh kapanggih entah sia salah meureun lain aing henteu nya mah henteu ngaku aya Haji Napi kapanggih jeung almarhum Abah Haji Napi kapanggih jeung Albah ngaranna Haji Napi mukimin di ditu kapanggih jeung Abah keur tawaf di dieu nyana turun ka dieu bebeja. Ai kiai teh harita ka Mekah jeung saya. Ka Mekah iraha? Ih, berarti kan ka pangih jeung muntal, bohong sia lain aing meureun. Teu di aku. Urang mah lamun, weh ka pangih jeung watu aing teh. Oh, eta aing, eta aing, eta aing. Urang mah nu lain jadi aing-aing. Pan blon eta urang mah tuh. Watak lain wali teh kos kitu teh teh. Ngan wali asli mah teh aku jeung mah. Ai urang mah nu henteu ge di aku. Emang urang mah raja blon urang mah. Tidak gara raku padahal banyak anak kapangi ajak kajian api teh cek cina ya itu kula atupan ngobrol cina jeng abah kakula bebeja pan ngobrol pan cina hente iku mahal lakona iya bebeja deka hente apa madan hente kau mana cek cina teh kita abu ya teh lain hiji kapangi jeng murida begitu dia tanya kamu hei salah dia mah ayo hente kamu mana enggak sebaik tadi tuh siap enggak sedekin kapangi ayo orang mah lain kapangi teh sejengahin. Hari tadi pengkolan teh bersih aku lagi gak ada. Ayat heh ayat ah. Tolol aja saya. Hayang diwali-wali burung. Masya Allah sakit sok ngadaharan duit bupati ge. Moal aya wali ngadaharan duit di pemerintah. Moal aya haram. Teteh nisbat diwali mah. Moal bisa hiber, bisa hiber geragaknya nado. Ya Allah ya Rabbi. Ya iya, ke carita wali anu daratang ke Mekah, insyaallah ke urang sambung deui sebab ieu can anggeus wallahu aalam.